Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitabul ilm dari kitab sahih Targhib wa Tarhib Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan bab yang ke-10, Tarhib fi da'wa fil ilmi wal Quran. Kita sudah baca hadis yang ke-134, kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Tatkala beliau ditanya oleh orang-orang Bani Israel, siapa orang yang paling a'lam, orang yang paling ngerti, orang yang paling pinter. Beliau menyatakan, ana a'lamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya dan memberitahukan bahwasanya ada hamba Allah yang dia itu a'lam dari Musa alaihissalam di Majma'al Bahrain, yang kemudian Musa alaihissalam minta petunjuk kepada Allah bagaimana cara bertemu dengannya, dan bertemulah Nabi Musa dengan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Naam, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-135. Qala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yadharul Islam, Islam menyebar, hatta tahtalifat tujar fil bahri, sampai para pedagang itu tahtalif, dibolak-balik di lautan, mengadakan perjalanan di lautan. Wa hatta takhudul khailu fi sabilillah, sampai al khail, kuda itu, takhudha mengarungi, masuk, naam, fi sabilillah, dalam rangka untuk jihad di jalan Allah. Para pedagang mengadakan perjalanan di lautan. Demikian pula para mujahidin berjihad di jalan Allah. Hatta takhudhal khail, ini maknanya banyak jihad. Islam menyebar, Islam berkuasa. Ini semua menunjukkan keadaan di saat itu dalam keadaan aman. Mereka-mereka leluasa, nah, untuk menjalankan perjalanannya. Summa yadharu qaumun, Kemudian muncul suatu kaum yaqra'una al-Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an. Yaqulun, dan mereka menyatakan man aqra'u minna, siapakah yang lebih ahli membaca dibandingkan kami? Man a'lamu minna, siapakah yang lebih pintar dibandingkan kami? Man afqahu minna, siapakah yang lebih faqih dibandingkan kami? Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan untuk menyombongkan dirinya, merasa orang yang paling ahli dalam Al-Quran, merasa orang yang paling pintar keilmuannya. Ini yadhar, nanti akan muncul. Summa yadhar, karena beliau menyatakan summa yadhar, nanti akan muncul suatu kaum yang demikian sifatnya. Summa qala li ashabih, kemudian beliau menyatakan kepada para sahabatnya, hal fi ulaika min khairin, apakah pada orang yang demikian itu ada kebaikan? Orang-orang yang membanggakan dirinya, apakah ada kebaikan pada mereka? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat, mereka menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika minkum, mereka itu adalah dari kalian. Kalian ini bukan dari kalian sahabat, bukan, karena yadhar nanti akan muncul. Min hadil umma, maknanya dari umat ini. Orang-orang yang nantinya muncul dengan mengaku yang paling pintar, yang paling faqih, itu min hadil ummah, dari umat ini. Ummatul ijabah, umat yang menjawab dakwanya Rasul, yakni kaum muslimin. Wa ulaika hum waqudun nar, mereka itu naam bahan bakarnya neraka. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Bazzar bi isnadin la ba'sa bih. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Orang-orang yang membanggakan dirinya, orang-orang membanggakan apa yang ada padanya, imma itu ilmunya atau hartanya atau apapun yang dia miliki yang kemudian dia banggakan, itu termasuk min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Karena di sini seseorang yang membanggakan keilmuan yang ada padanya, Rasul menyatakan wa ulaika hum waqudun nar. Dinas oleh Rasulullah termasuk naam penghuni neraka. Min hadil ummah, dari umat ini. Taib. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, setinggi apapun keilmuan seorang hamba, maka tidak sepantasnya dia kemudian menyombongkan dirinya, merasa dia yang paling pintar, yang paling ahli, yang paling faqih, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Naam. Ujub, takabur, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang membanggakan kekuatannya, kekuatan militernya, kekuatan pasukannya, langsung ditegur dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyombongkan kekuatan pasukannya, merasa tidak ada yang bisa untuk mengalahkannya. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Baik. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau pernah menyatakan, al-mudhnibu ta'ib, orang yang berbuat dosa dan dia bertaubat, kata beliau, khairun, itu lebih baik, minal muti al-mu'jib, dibandingkan orang yang taat tapi dia membanggakan dirinya. Orang yang pendosa kemudian dia bertobat, itu lebih baik dibandingkan orang yang hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia ujub, dia bangga dengan amalannya, dengan keilmuannya, dengan apa yang ada padanya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dan Rasulullah di sini menyebutkan wa ulaika hum waqudun nar. Qala warwa Abu Ya'la wal Bazzar wa Tabrani aidan min hadis al Abbas bin Abdul Muttalib. Wa an Ummul Fadl Ummi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qama lailatan bi Makkah min al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah berdiri suatu malam di Makkah. Faqala, kemudian beliau menyatakan, Allahumma hal ballagtu salasa marrat, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan, jadi menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Faqama Umar bin Khattab, maka berdirilah Umar bin Khattab, wa kana awwahan, dan Umar ini awwahan, maknanya mutadzarriun, orang yang tadzarru, orang yang tunduk. Ada menyatakan al-kasirul buka, orang yang banyak menangis. Ada yang menyatakan al-kasirul doa, orang yang banyak berdoa. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma hal ballagtu, beliau ulangi 3 kali, Umar pun berdiri dan menyatakan Allahumma na'am. Na'am maknanya Anda telah menyampaikan risalah. Wa harratta, Anda telah memberikan hasungan. Wa jahatta, Anda telah berjihad bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan. Wa nasahta, dan Anda sudah menasihati. Persaksian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan tugasnya sebagai rasul. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la yadharannal iman, sungguh-sungguh akan nampak, akan menyebar al-iman, maknanya al-Islam. Agama Islam ini akan tersebar, akan menang. Hatta yuraddal kufru ila mawatinihi, sampai kekufuran itu dikembalikan kepada tempat-tempatnya. Di sini dimaknakan orang-orang kafir hanya memiliki daerah-daerah yang sedikit untuk tempat tinggal mereka. Karena banyak negara-negara, daerah-daerah yang dikuasai kaum muslimin. Karena berkuasanya dan pada saat itu. Wala tukhadhannal biharu bil Islam, dan lautan itu diarungi dengan keislaman. Jihad melewati lautan-lautan. Wala yatiyanna 'alan nasi zamanun, dan sungguh-sungguh akan datang sebuah zaman pada manusia. Yata'allamuna fil Quran, di mana mereka mempelajari Al-Quran di zaman itu. Ini nanti ya. Bukan di masa Rasulullah, nanti. Wa yata'allamunahu wa yaqra'unahu, mereka mempelajarinya, mereka membacanya. Summa yaqulun, kemudian mereka menyatakan, qad qara'na wa 'alimna, kami telah membaca dan kami telah mengilmui. Faman dalladhi wa khairun minna, siapakah yang lebih baik dibandingkan kami? Ujub menyombongkan dirinya, merasa telah membaca Al-Quran dan merasa sudah mengilmui Al-Quran dan merasa dia yang terbaik dalam bidang Al-Quran. Faman dalladhi huwa khairun minna. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, fahal fi ulaika min khairin, apakah pada mereka itu ada kebaikan? Qalu, disebutkan di sebuah riwayat, qalu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Di sini tidak ada tambahan la-nya. Qalu ya Rasulullah, man ulaika, siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang-orang yang merasa terbaik. Qala, kata Rasulullah, ulaika minkum, mereka itu dari kalian, dari kaum muslimin. Fa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu bahan bakarnya neraka. Semakna dengan hadis yang sebelumnya, rawahu Tabrani fil Kabir wa isnadu hasan insyaallah taala. Baik. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Naam. Kesombongan yang ada pada seorang hamba itu akan mendatangkan gaib azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan yang ada pada seorang hamba itu pula yang akan menghalangi dia mendapatkan ilmu. Maka dalam kitab-kitab para ulama yang menyebutkan tentang permasalahan ilmu, tentang adab-adab menuntut ilmu, biasanya disebutkan tentang penghalang-penghalang ilmu dan masalah-masalah yang hendaknya dihindari oleh para penuntut ilmu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab Hilya Talibul Ilm. Beliau menyebutkan dalam fasal khusus al-mahadhir, sesuatu yang harus dihindari bagi para penuntut ilmu, sesuatu yang harus kita berhati-hati darinya. Naam. Baik. Di antaranya beliau menyebutkan Iyaka wa hilmal yaqdah. Hati-hati kamu dari hilm mimpi. Tapi yaqdah, yaqdah itu sadar, bangun, bukan tidur. Mimpinya orang yang lagi bangun, bukan mimpinya orang sedang tidur. Hati-hati ini. Apa maksudnya mimpinya orang yang sadar itu? Bian tadja'il ilma, kamu mengaku berilmu, lima alam ta'alam, pada apa-apa yang sebenarnya kamu enggak mengilmuinya. Hanya mengaku-ngaku. Mengaku berilmu, tapi sebenarnya tidak berilmu. Wa'idqan ma'alam tutkin, mengaku mutkin, ya, sempurna. Nah, apa yang dia jalankan, tapi sebenarnya enggak mungkin. Hanya sebatas pengakuan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kata beliau, fa in fa'alta, kalau kamu jalankan ini, fa huwa hijabun katsifun anil ilmi. Itu hijab, itu penghalang yang tebal dari ilmu. Gak akan bisa mendapatkan ilmu. Nah, karena merasa sudah bisa. Nah, ada pelajaran ini, dibuka pelajaran ini, merasa sudah bisa, gak perlu. Nah, padahal belum bisa. Nah, orang yang bangun tapi mimpi. Nah, merasa sudah mampu padahal belum mampu. Orang-orang yang model demikian ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Itu hijab, hijab yang tebel. Naam. Merasa sudah mampu. Merasa sudah bisa. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, beliau mengulang-ulang kitab yang telah dibaca. Setiap kali selesai dari kitab yang dibaca, mendapatkan faedah yang tidak didapatkan tatkala membaca dengan kitab yang sama dalam bacaan yang sebelumnya. Demikian pula Syekh Shalih Al-Usyai hafizahullah, dalam muqaddimah syarah Fathul Majid syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan pentingnya untuk mengulang-ulang membaca kitab Tauhid li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Selesai diulangi. Karena pentingnya kitab itu, karena nah mungkin satu-satunya yang mengarang kitab Tauhid dengan model yang demikian. Dan setiap selesai dan diulangi lagi mendapatkan faedah yang tidak didapatkan sebelumnya. Jadi jangan pernah merasa sudah pernah, sudah bisa, sudah mampu. Maka itu penghalang untuk kita mendapatkan ilmu. Naam. Kemudian sebab para Abu Zaid rahimahullah juga mengingatkan di poin yang kedua, ihdar antakun aba shibrin, hati-hati kamu menjadi aba shibrin. Nah, satu jengkal, bapaknya satu jengkal, ini kalau diterjemahkan. Nah, baik. Beliau sebutkan faqad qila, dan dikatakan al ilmu salasatu asyarin atau asbarin, ilmu itu ada tiga jengkal. Man dakhala fi sibril awal Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu satu jengkal, jengkal yang pertama karena ada tiga tingkatan. Barang siapa yang masuk mendalami ilmu, mempelajari ilmu baru tingkat yang pertama, takabbaro, sombong dia. Merasa paling jago, merasa paling bisa. Nah, kayak orang yang belajar bela diri. Baru tingkat pertama sudah merasa yang paling jago. Takabbaro. Wa man dakhala fi sibri tsani. Dan barang siapa yang masuk mempelajari ilmu ke tingkatan yang kedua, ke jengkal yang kedua, tawadhu'a. Dia tawadhu. Merendahkan dirinya. Nah. Wa man dakhala fi sibri tsalits. Dan barang siapa yang masuk ke tingkatan yang ketiga, jengkal yang ketiga dari tingkatan ilmu, alima annu ma ya'lamu, dia sadar, dia tahu bahwasanya dia itu tidak tahu. Ternyata dia itu bodoh. Semakin banyak ilmunya, semakin sadar dia tidak tahu. Sehingga bersemangat terus menambah ilmunya, bukan sebaliknya merasa sudah bisa, sudah ngerti, ya, sudah paham, sehingga tidak ada semangat untuk menambah keilmuannya. Nah, ini yang sebagian disebutkan yang pertama, hilmul yakdo. Nah, mimpi tapi sadar, ya. Merasa bisa padahal tidak bisa, merasa mampu padahal tidak mampu, merasa menguasai padahal tidak sama sekali. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di antara perkara-perkara yang perlu untuk diwaspadai bagi para penuntut ilmu, dan beliau sebutkan banyak, nah, bukan hanya dua, ya, kita nukil dua taib mahadir, ya, bagi para penuntut ilmu. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sesuai dengan apa yang kita bahas dalam bab ini, mengaku-ngaku telah menguasai ilmu, mengaku sudah paling berilmu, naam, dan itu mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tidaklah orang yang bangga diri, membanggakan dengan apa yang ada padanya, kecuali menunjukkan dha'fu aqlihi, kelemahan akalnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan kita masuk di bab yang paling akhir dari kitabul ilm. Di bab yang paling akhir dari kitabul ilm. Qala muallif rahimahullah, at-tarhibu minal mira' wal jidal wal mukhasamah wal muhajajah wal qahri wal ghalabah wa tarhifi tarkihi al muhik wal mubtil. At-tarhib, ancaman dari al mira' ini, nah, sebenarnya maknanya hampir sama semuanya, ya. Perdebatan. Nah, al-mira itu mencela ucapan orang lain, ya. Merendahkan ucapan orang lain, itu makna mira. Baik. Tujuannya hanya satu, merendahkan orang yang berbicara itu. Nah, untuk menunjukkan ini loh, aku lebih pintar dari dia. Mungkin dia teliti dari sisi nahunya. Ada orang berbicara, ini fulan keliru dalam nahunya, mestinya ini dibaca gini, tapi dia baca gini. Itu namanya mirom. Dia jatuhkan orang lain. Dia munculkan kekurangan yang ada pada pembicara orang lain, itu mirom. Baik. Kemudian jidal ini biasanya untuk menolong madhab, madhab dia, ya, untuk menetapkan madhab dia. Nah, tapi biasanya ini diartikannya sama, perdebatan al-mira wal jidal. Naam. Baik. Wal mukhasamah. Ya. Mukhasamah, perpengkaran. Ya. Khusumat. Baik. Wal muhajajah. Saling berhujah. Wal qahr, mengalahkan. Wal ghalabah, ini semakna. Naam. Wa targhib, dan anjuran. Fi tarkih, untuk meninggalkannya. Lil muhik, bagi yang benar. Wal mubtil, baik bagi yang salah. Baik. Qala rahimahullah, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a, barang siapa yang meninggalkan mira', perdebatan, wa huwa mubtilun, mubtilun ini maknanya na'am, dia berbicara dengan kebatilan. Buniyalau baitun fi rabatil jannah, akan dibangunkan untuknya baitun. Baitun maknanya qasrun, istana. Fi rabatil jannah. Rabatil jannah disebutkan itu fi fathir ra wal ba muahada bidad al mu'jama wa huwa ma khawlaha. Sekitar, ya. Sekitarnya bukan di luar sorga, di dalam tapi di ujung. Pinggiran sorga, bagian pinggir. Warokau bahwa muhekun, dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia itu muhekun, berbicara dengan kebenaran, bunyalah fiwasotia, dibangunkan bagi dia istana di tengah-tengah surga. Lebih masuk lagi, dapat tengahnya. Waman hasana khuluqahu, dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya, buniyalahu fi a'laha, akan dibangunkan untuknya di surga bagian atas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdullah wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, disebutkan rawahu Tirmidzi, rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, tapi dari riwayat-riwayat ini tidak disebutkan dengan lafaz yang dibawakan mu'alif. Rawi Abu Dawud dari Abu Umamah tidak demikian lafaznya. Demikian pula riwayatnya At-Tirmidzi. Naam. Sehingga di situ disebutkan oleh Syalbani di foto nomor 2 itu, ya. Hada yuham, ini difahami anna jam'il madhkurin akhrajahu. Semua yang disebutkan itu Abu Dawud, At-Tirmidzi, itu mengeluarkan hadis bila fathul madhkur, dengan lafad yang disebutkan di atas an Abi Umamah. Al-waqi' anna lam yakhruju minhu anhu, tapi kenyataannya mereka-mereka tidak mengeluarkan hadis ini siwa Abi Dawud binahwi, selain Abu Dawud. Bisna wa isnadu yahtamilul tahsin wa lafdhuhu, ini lafadznya Abu Dawud, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kan muhiqqan. Lafadznya tidak sama, ya, dengan yang di atas. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran sorga, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan wa in kan muhiqqan, meskipun dia sebenarnya dalam keadaan benar. Babi baitin fi wasatil jannah, dan dengan rumah istana di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba, bagi yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, meskipun dia main-main. Wabaita fi al-jannah liman hassana khuluquhu. Dan dengan istana di surga yang paling atas bagi yang memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Itu na'am riwayatnya Abu Dawud, lafadznya Abu Dawud. Sehingga baik mualif di sini, jadi yani Mundhiri ya, kitab ini asalnya kitabnya Al-Hafidz Al-Mundhiri, beliau mengumpulkan, menggabungkan dari beberapa riwayat jadi satu, sehingga dengan lafaz persis seperti ini dari Abu Mamat tidak ada di dalam Abu Dawud wa Tirmidzi kemudian Ibnu Majah wal Baihaqi. Al-Mundhiri ini menyampaikan ini, disebutkan itu tidak dari kitab tapi dari hafalan. Nah, jadi mungkin tatkala mengimla itu menggabungkan beberapa riwayat sehingga tadi disebutkan rawi Abu Dawud, ini di Abu Dawud tidak ada dengan lafaz yang demikian. Rawat Tirmidzi juga sama, ya. Tidak ada dalam rawat Tirmidzi, sehingga sebagian para ulama ada yang menyatakan heran dengan penghukuman Syaikh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan li ghairihi, ya. Padahal lafadznya tidak sama dengan yang di Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Baik, lafadz yang cocok itu hadis yang kedua. Nah, baik, hadis yang kedua itu lafaz yang cocok. Wa an Mu'ad bin Jabal qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah. Aku menjamin dengan istana di surga yang pinggir, ya. Bi baitin fi wasatil wa bi baitin fi wasatil jannah, dan dengan istana di tengah-tengah surga. Wabi baitin fi al jannah, dan dengan istana di surga yang atas. Liman tarokal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa ingkana muhiqqan, meskipun dia dari pihak yang benar. Wa tarokal kadhib namazihan, dan meninggalkan dusta, meskipun dusta itu dalam rangka mazihan, guyonan. Wa hasana khuluquhu, dan orang yang memperbagus akhlaknya. Rawahul Bazzar wa Tabrani fi ma'ajimihi as-salasah wa fihi Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim. Naam. Ini juga sama. Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim ini tidak ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Bazzar dan Tabrani. Naam. Khan fi din azani wa azakumul dzin di hukum Al-Albani hasan li ghairihi. Baik. Intinya di sini, naam, bagi mereka-mereka yang meninggalkan perdebatan. Perdebatan di sini perdebatan jidal mira untuk membela dirinya. Maka dijamin oleh Rasulullah SAW dia akan mendapatkan istana di surga, meskipun bagian pinggirnya. Naam. Ini yang meninggalkan perdebatan. Kecuali tentunya jidal bilhaq, membela kebenaran misalnya, bagi orang-orang yang mampu untuk itu. Wajadilhum bilatihi ahsan. Bagi orang-orang memang mampu untuk itu. Dan juga meninggalkan dusta, meskipun dalam rangka bergurau. Jadi tidak boleh bergurau dengan kedustaan. Rasul itu bergurau, tapi beliau bergurau-nya beneran, tidak dengan kata-kata dusta. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, tarkul kadzib, meninggalkan berdusta dalam keadaan apapun, beneran maupun guyonan. Kadang seorang itu sengaja untuk berdusta untuk menghidupkan suasana, untuk bikin orang-orang tertawa karenanya. hingga menyebutkan cerita-cerita dusta, pengalaman-pengalaman dia padahal tidak pernah dia menjalankan itu, agar orang yang mendengarkannya itu ketawa. Nah, ini semuanya tidak boleh. Dalam keadaan sesuatu yang dilarang berdusta, mereka berdusta. Kemudian kadang sesuatu yang boleh untuk berdusta, dia tidak mau berdusta, dia bersikap jujur. Misalnya dalam rangka mendamaikan dua orang yang bersengketa, itu boleh untuk berdusta. Dia sampaikan, fulan ini sampaikan salam untukmu, padahal ini bertentangan, dua orang ini bersengketa. Fulan memuji-muji kamu, kamu demikian-demikian, padahal sebaliknya. Ini dalam kondisi-kondisi yang kalau jujur, itu tambah parah keadaannya, maka boleh untuk berdusta, biar mendamaikan dua orang yang bersengketa. Juga dusta kepada istrinya, ini boleh. Nah, untuk memperbaiki hubungan. Tapi kadang-kadang seorang itu jujur di tempat yang sebenarnya boleh dia itu berdusta. Dia mempraktekkan jujur, menyatakan kepada istrinya, nah, kamu itu jelek misalnya. Nah, dalam keadaan mestinya dia itu berdusta, memuji istrinya meskipun jelek, dia sebutkan cantik atau yang semisalnya, diperbolehkan, tapi dia jujur dalam keadaan itu. Baik, maka ikhwani fiddin azani wa azakumullah, dari hadis ini Rasul menyebutkan tempat yang paling tinggi bagi orang-orang yang akhlaknya bagus. Wa hasana, memperbagus akhlaknya. Menunjukkan akhlak yang bagus itu bisa dengan cara kebiasaan, bukan anugerah, bukan bawaan lahir, tapi diupayakan, diusahakan, muktasab, berupaya untuk jadi baik, itu bisa. Nah, dibiasakan sejak kecil memiliki akhlak yang baik, makan dengan tangan kanan misalnya, atau adab-adab yang lain itu diupayakan, diusahakan. Bukan akhlak bawaan. Kadang ada memang akhlak bawaannya dia. Nah, tapi ada akhlak-akhlak yang dia bisa untuk diusahakan, diupayakan, dipelajari. Ini yang disebutkan di sini. Naam, a'lal jannah. Mendapatkan tempat tertinggi di sorga yang paling atas. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna julusun inda babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di pintunya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, natadzakar, kami saling mudzakarah, ya, menyebutkan yanzi'u hadza bi ayatin, yang ini mengambil ayat, menyampaikan ayat, wa yanzi'u hadza bi ayatin, yang ini juga menyampaikan ayat, saling mengadu ayat. Ini disebutkan dalam ayat yang lainnya, mereka berbicara tentang takdir, beda pendapat, yang ini berbeda dengan ayat ini, yang ini berbeda dengan ayat, sama-sama membawakan ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul keluar menjumpai kami, ka'annama yukfa'u fi wajhi habburman, seakan-akan yukfa'u, dibelah di wajahnya bijinya delima. Biji delima itu merah. Memerah wajah beliau. Wajah beliau merah karena marah. Faqala ya haula bihadza buistu, apakah kalian diutus dengan ini? Am bihadza umirtum, apa kalian diperintah dengan ini? Nah, saling mengadu ayat dengan ayat, mempertentangkan ayat dengan ayat. La tarji'u ba'di kufaron, janganlah kalian kembali setelah aku menjadi kafir. Ya tribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian baik memukul leher sebagian yang lainnya. Rawahu Tabrani fil Kabir wa fihi Suwaid. Naam. Di sini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah, Rasulullah marah tatkala sahabatnya mempertentangkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, padahal ayat Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Nah, ini berujar dengan ini berujar dengan ini, ya. Mempermasalahkan takdir, padahal takdir itu sirrullah. Takdir itu hanya Allah yang mengetahui. Ya. Rasul marah. Baik, beliau menyatakan la tarji'u ba'di kufarun, jangan kalian sepeninggalku kembali menjadi kafir dengan cara membunuh sebagian dari sebagian kalian. Membunuh ini maknanya perdebatan yang berujung dengan pembunuhan, menghalalkan lawan debatnya sehingga menjadi kafir. Nah, ada yang menyatakan menjadi kafir karena perdebatan itu menimbulkan syak, akhirnya keraguan-raguan. Oh, ternyata iya, fulan ini yang benar. Ragu dia, ragu dengan agamanya, ragu dengan Al-Qur'annya karena ini bertentangan ayat Al-Qur'an. Karena ragu dengan Al-Quran, itu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Ini makna la tarji'u ba'di kufaron. Nah, dan juga makna-makna yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Rawahu Tabrani fil Kabir wa fi Suwaid. Ini larangan untuk berdebat, mempertentangkan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama menulis kitab 6 Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dohirnya bertentangan. Sebenarnya tidak. Ayat Al-Quran yang dohirnya bertentangan dengan hadis, sebenarnya tidak. Ta'wil muhtalafil hadis misalnya. Nih, ayat ini dohirnya kayak bertentangan dengan ayat ini, didudukkan, ternyata tidak bertentangan. Ayat ini sepertinya bertentangan dengan hadis, ini sebenarnya tidak bertentangan. Ayat dengan ayat tidak bertentangan karena sumbernya sama. Hadis tidak akan bertentangan dengan Al-Quran karena sumbernya sama, kecuali hadis yang dhaif. Maka didudukkan para ulama. Nah, Imam Thahawi juga memiliki Muskilul Asar. Nah, banyak para ulama yang menulis tentang ini. Ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan sebenarnya tidak bertentangan. Baik. Qala rahimallahu an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi, tidaklah suatu kaum itu sesat setelah dia mendap di atas hidayah illa utul jadal, kecuali karena mereka menjalani perdebatan, senengannya debat. Ini yang menyebabkan sesat dia setelah mendapatkan hidayah. Hidayah itu lepas dan menjadi sesat tatkala dia gemar untuk mengadakan perdebatan. Summa qara'a ma dharabu laka illa jadala, tidaklah dharabuhu laka, tidaklah mereka itu memberikan permisalan kepadamu illa jadala, kecuali hanya untuk mendebat. Naam. Qala rahimahullah, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abi Dunya fi kitab As-Samt wa ghairu, wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijali ila Allah, sesungguhnya kaum laki-laki yang paling dibenci oleh Allah al-aladdu al-hasim. Rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Al-aladdu bi tasdidid dal al-muhmala wa sadidul khusumah. Kalau bertengkar itu sangat, ya. Al-hasim bi kasri shad al-muhmala wa alladhi yuhajju man yukhasimu, menghujah orang-orang yang berselisih bertentangan dengannya. Nah, orang-orang yang sangat keras dalam perdebatan, mungkin juga sangat senang berdebat, itu sosok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga nah, hindari perdebatan apalagi sama-sama tidak memiliki ilmu, ya, tidak berujung, dan juga perdebatan apalagi di depan umum, disorot kamera, yang kadang seorang itu malu untuk mengakui kesalahannya. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al mira'u fil Qur'an kufrun. Perdebatan tentang Al-Qur'an itu kufur. Ru Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihi. Naam. Warwahu Tabrani wa ghairu min hadis Zaid bin Sabit. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini akhir hadis dari Kitabul Ilm setelah kita baca, dan setelahnya kita akan masuk Kitab Thaharah, mulai masuk bab-bab fikih ya. Baik. Ini kitab ini tebel. Ini lengkapnya 3 jilid. Yang sahih 3 jilid. Nah, jadi jangan berangan-angan kapan tei, masih tebel lebih banyak. Baik. Kitab ini naam Tarhib wa Tarhib lil Mundiri itu diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya, beliau punya kitab Muhtasar Tarhib wa Tarhib, itu lebih tipis kitabnya. Nah, kalau kitabnya Al-Hafidz itu mungkin kita masih bisa berpikir, oh ini paling beberapa bulan atau beberapa tahun, satu tahun atau dua tahun selesai ya. Tapi kalau kitabnya Al-Albani Sahih Tarhib wa Tarhib ini 6 3 jilid dan tebal-tebal segini. Nah, kalau membayangkan kapan selesainya, enggak akan bisa dibayangkan. Ya yes, pokoknya dibaca aja. Nah, dibaca dan istiqomah. Nah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk membacanya, memahaminya, dan tentunya untuk mengamalkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.